Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong lanang budal Jumatan, runtung-runtung bareng kanca-kancane, runtung-runtung bareng tangga-tanggane. Wong lanang mau ora ngerti yen sarunge bedah. Bedah incer bokong, ambane sakilan, kathek ora katokan. Lah sing mlaku nomburine ya geger. Wah wah wah, kasus kasus. Kasus kasus. Terus ana sing ngomong, eling-eling ke. Moh aku ora wani aku. Rawani aku. Akhire ana sing wani nekat. Mas, sepurane Mas, sarunge sampean incer bokong lho Mas bedah. Bareng digrayangi dadak iya tenan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matur suwun, Dik, sampean elingno. Ya gak sampean elingno gak ya gegerno masjid. Rame gara-gara aku. Matur suwun. Akhire selamat. Iso ganti sarung. Iku jenenge wong keliru, wong lali, gelem dielengke, gelem dibenerke, selamat. Lah nek wong salah, wong keliru, ora gelem dielengke, ora gelem dibenerke, ciloko. Budal Jumatan gak ngerti, sarunge bedah, incer bokong, ambane sakilan ora katokan. Yo gandul-gandul ngono. Disoteng wong guri. Bareng dielengke lo gak gelem nrimo. Mas, sepurane Mas, sarunge sampean incer bokong lho bedah ombo Mas, bareng digrayangi dak iya. Ngono ku jawabane, bedah ya wis ancene jarak tak suwe. Anumu lak ketok Mas, ketok ya wis malah isis. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula sampean niku aneh, lali dielingke lho kadang ora gelem nampa. Salah dibenerke kadang ora gelem nrimo. Apa maneh wong kuwi saya tuwa saya angel dielingke, saya tuwa saya angel dibenerke, saya tuwa saya angel dielingke, saya tuwa saya angel dibenerke. Wong saya tuwa kuwi saya angel dinasehati, saya tuwa saya angel dituturi. Padha-padha nuturi niku gampang bocah cilik. Mulane kula ngomong karo wong tua-tua ngene iki kudu hati-hati. Meneng ngomong karo bocah cilik, alah wis ora usah hati-hati jebret-jebret wis biasa. Tapi lek wong tua niku ya Allah, mundak tua mundak angel tuturane, kula lak sering maringi conto. Nek bocah cilik niku gampang dituturi, ana bocah cilik sore-sore kok durung adus, mongko wis sampe maghrib, terus karo ibuke dituturi, le, wis sampe maghrib, aduso. Aja mumet ae, gak saduk bokongmu lho ya. Gek nang adus. Wis gedhe ngono adus dhewe. Sabunan lho ya, awas engko ora sabunan. Kosokan barang, kok nang ora kosokan. Nang adus, mbulet ae. Tak saduk bokongmu lho, tak saduk bokongmu lho. Adus. Cobi gentian. Ibuke ndeleng TV. Anake lho wis rampung adus. Nah terus karo anak ibuke dituturi, "Bu, wis arep maghrib, adusa. Ora adus, tak saduk bokongmu." Wis gedhe ngono lho, Bu, adus dhewe. Gek nang adus dhewe wis gedhe ngono. Kosokan lho ya, engko nang ora kosokan. Aja lali sabunan. Jembulet ae njaluk disaduk bokonge. Adus. Adus napa mboten? Ya nesu-nesu. Ngomong maneh le, ngomong maneh, tak teke gulumu sisan wae. Wong kuwi saya dhuwur pangkate, saya angel dituturi. Pak RT lali dielingne Pak Lurah, manut. Pak RT salah dibenerke Pak Lurah, nurut. Cobi Pak Lurah sing lali. Dielingke Pak RT, iso nesu-nesu. Kowe iki anak buahku aja macem-macem karo aku. Pak Lurah sing keliru dibenerke Pak RT, ya iso nesu-nesu. Manyane lek Pak Lurah nuturi RT gampil, tapi Pak RT kok nuturi Pak Lurah ya kemringet to. Wong kuwi saya pinter, saya angel tuturane, guru nuturi murid gampil, murid kok nuturi guru. Ana guru nuturi murid, anak-anak belajar yang rajin. Masuk sekolah jangan sampai terlambat, nanti ketinggalan pelajaran, sebentar lagi mau menghadapi ujian. Nurut. Tapi gurune telat yang dituturi karo muridnya. Pak guru, datangnya ke sekolah tidak boleh telat. Ingat, pak guru itu digaji karena ngajar, tidak boleh telat. Kalau telat, gajinya dipotong. Ini ditapui muridnya. Hoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean iki modele ngono, sampai nang bojo nggih ngoten. Kepingin duwe bojo sing sabar, tapi ora patek pengin dadi wong sing sabar. Kadang-kadang kebrucut omong, anake lho diomongi, ya ngono kuwi le, bapakmu ya ngono kuwi. Ora gelem sabar. Nek apa-apa ku bapakmu ora tau gelem sabar, aja kaget wis ngono kuwi bapakmu. Padahal asline sing ora sabar ku ya. Boe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ulama anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, dalah bini sepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang wajib sesarengan kita taati lan kita ta'zimi. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota, Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser, hadirin hadirat, muslimin muslimat, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, ingkang kula kangeni, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Kula dongaake mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, pinaringan iman lan takwa ingkang kiat, pinaringan ibadah kanthi istiqomah lan kiat, putra putri ingkang solihin solihat, sedaya bahagia selamat dunya dumugi akhirat. Kuncine tenggene keimanan. Nomor setunggal, iman niku penggerak amal sholih. Iman sing wonten ati kula panjenengan harus dapat mengekspresikan amal sholih. Iman kedah saged ngedalaken amal-amal kesaenan sing gerakke menungso saged tumindak sae niku mergi ten atine wonten imane. Amanu wa amilus sholihat. Imane kuat, amal soleh nggih kathah. Yen imane lemah, tipis, amal soleh nggih namung sekedhik. Yen boten gadah iman, nggih boten saged nindakake amal sholih. Nyapa wong kok nganti tumindak dosa? Nyapa wong kok nganti berbuat maksiat? Sebab imane nembe ilang. Soale iman niku yazidu ayang kusu, kadang-kadang tambah, kadang-kadang sudo, kadang-kadang telas, kadang-kadang ilang. Tiang nalika tumindak maksiat, nalika ngelampai dosa, niku imane pas wancine telas, imane pas tumuju ilang. Mila mboten wonten copet mau beraksi kok maca niat bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta lillahi ta'ala, mboten wonten. Yen iman wis ketoto api, Allahumma sholli ala Muhammad, akhirnya kados sing sering kula aturke, menjadi manusia yang berkarakter berakhlakul karimah. Masalul mukmin kama salin nakhl, perumpamaan dan sifatnya orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu bahasa Inggrisnya the tawon. Wong mukmin sejati niku sifate kados tawon. Monggo pun selidiki tawon niku dos pundi. Pertama, tawon tidak berteman kecuali dengan teman yang baik, tidak bersahabat kecuali dengan sahabat yang baik. Leh milih kanca niku kanca sing apik, padha-padha tawone. Mula ora ana tawon kok kancanan karo codot. Tawon edan kuwi. Mula yen wong mukmin milih kanca, milih sahabat, harus kanca sing apik, harus sahabat sing sae. Padha-padha mukmine, padha-padha akidahe. Tapi kalau bersikap baik kepada siapapun, kita harus bersikap baik. Meskipun beda keyakinan, beda agama, kita diperintah bersikap baik selama mereka tidak memusuhi. Mbah ra digatekke kok. Tapi yang milih konco, berteman, bersahabat, berkasih sayang, harus dengan yang seakidah, harus dengan sesama mukmin. Soale konco niku nulari, konco apik nggih nulari, konco elek nggih nulari. Ngonconi wong apik insya Allah saged katut, ngonconi wong elek iso-iso ya katut. Konconan karo wong sregep ngaji, insya Allah katut sregep. Nah, konconan karo wong sing sregep nyolong, ya iso-iso katut. Mas-mas para remaja kok konconane karo wong sing sregep nang masjid, insya Allah malah sregep nang. Tapi konconan karo wong sing kulinane, akhirnya ya iso katut. Koncoan wong mulya ilo iso katut mulya. Ngapunten, kulit wedhus niku ino remeh pemanis sek kantil kalih weduse the pesing and the penguk. Tapi lek pinter milih konco iso dadi mulya. Kulit wedhus koncoan kalih Pak Lurah, dadi jakete Pak Lurah dinggu kalih Pak Lurah. Pak Lurah dihormati wong, kulit wedhus sing dadi jakete Pak Lurah mau nggih katut dihormati wong, nggih napa nggih. Tapi nek salah milih kanca, gawat. Kulit wedhus kancoan karo maling. Dadi jakete maling. Malinge kecekel digepuki wong sak desa. kulite wedhus ya katut digepuki. Kula sabene ndamel contoh lulang wedhus konconan karo Al-Qur'an. Ya entuk kemuliaane Al-Qur'an, wong dadi sampule Qur'an. Niki tiyang mboten wantun nyekel yen mboten gadah wudu kok nanggung hadas ora wani nyekel. Deleh ten ngisor diklelerke wedi kualat. Mula yen deleh nggih panggonane ten dhuwur. Nggawane mawon dipondhong ora wani dicengkiweng ngene. Ayat-ayat Quran rampung diwaos, Qurane diambungi, kulite wedhus sing dadi sampule Quran ya katut diambungi. Coba nek sek kantil karo weduse, sampean mentolo ngambung. Apa mana pas incer bokong, tepak ngambung diuyui. Salah milih konco, salah milih kumpulan, dadi ino kulit wedhus kumpulan karo kayu, dadi terbang, dikeplai karo cahayu-ayu iki. Mergo salah milih konco, sing tak lemayu kene kok sing guyu kono to. Halo? Halo, nomor loro, tawon niku boten dahar kecuali daharan ingkang sae. Dia tidak makan kecuali makanan yang baik. Sing dipangan niku sari-sarine kembang. Jenengan nate tumon ana tawon kok mangan telek, tawon celutak niku. Orang mukmin juga harus begitu. Tidak mengkonsumsi kecuali yang halal dan thayyibah. Enggak makan kecuali yang halal dan baik. Tidak minum kecuali minuman yang halal dan baik. Tidak memakai pakaian kecuali pakaian yang halal dan baik. Apapun yang melekat pada tubuhnya zahir batin itu harus diupayakan yang halal dan yang baik. Keranten nopo? Konsumsi makanan, minuman, pakaian itu bisa membawa dampak kepribadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menjadi penting dalam membentuk akhlak. Man akalal halal shaffat fikratuhu wa qalbuhu. Siapa yang makanannya halal, minumannya halal, yang dikonsumsi halal, maka pikirannya menjadi bening, hatinya menjadi jernih. Wa man akalal haram asad jawarihuhu. Siapa yang makanannya haram, minumannya haram, konsumsinya haram, maka organ-organ tubuhnya gauto-gauto awake gampang tumindak maksiat, akhirnya dadi wong nakal. Halo. Yang panganane halal niku anggota awake pinter, mulai pucuk rambut nganti pucuk tungkak dadi pinter, mripate pinter, irunge pinter, kupinge pinter, cangkeme pinter, tangane pinter, sikile pinter. Tapi lek sing dipangan sing diombe haram, anggota awake iki gampang nakal, gampang maksiat, mripate nakal, kupinge nakal, irunge nakal, cangkeme nakal, tangane nakal, sikile nakal. Mbak ana mripat sak mripat niku ana mripat pinter, ana mripat nakal. Mripat pinter senengane maca Quran, maca kitab, maca buku sing manfaat, ndeleng ciptaane Allah dipundhut ilmune. Mripat nakal gaweane ngincengi wong adus. Mripat nakal dibukakno ayat Quran, dibukakno Al-Qur'an niku remeng-remeng, blereng, diluk mawon wis merem, tapi lek ketok bokong gedhe plorok. Mripat nakal, dijak maca buku, dijak maca kitab, ngeres, sepet, tapi ketok dodo mentek-mentek. Kaya matamu. Ngapunten kula omongane kasar. Panjenengan yang kepingin alus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus. Begecil to demit kono undangan. Kuping iku nek kuping pinter, demen ngrungokke selawatan, demen ngrungokke wong maca Quran, demen ngrungokke zikiran, demen ngrungokke nasihat-nasihat kebaikan, demen ngrungokke pengajian. Kuping pinter, kuping nakal krungu pengajian iso cureken. Guru ngusul lawatan ini langsung metu cukil watune sak kintal. Tapi lek krungu lagu-lagu sing orang genah ngono iku iso bolong kok. Ngrungokno pengajian ngono ku ora seneng blas, gatel kupinge. Tapi lek ana wong rasan-rasan jan leh ning klengke. Rasa guyang-guyu kelakuanmu yo ngono kuwi. Cangkem yo ngono, cangkem nek cangkem pinter, senengane maca Quran, senengane wiridan, senengane sholawatan, senengane nasihati kebagusan. Tapi lek cangkem nakal, senengane ngilok-ngilokke wong, senengane mitnah wong, senengane ngrasani wong, senengane metani eleke wong. Omongan kene didol mrono, omongan kono didol mrene. Wonten apa mboten? Rata sing kudungan. Ono kabar elek sidi, ono kabar orang genah sidi, padahal lurung jelas. Ngono kuwi langsung masa ora krungu. Wong kok ketinggalan berita. Tangan yo ngono, tangan iku lek tangan pinter dituki tasbih, muter lihai memainkan tasbih, tangane pinter ngono. Awe lek tangan nakal ora betah lek ketok bokong gedhe. Mbok kudu ngapake model. Sikil ku nek sikil pinter, krungu pengajian ya kudu jangkah wae. Ten pundi to pengajiane? Jangkah wong sikil pinter. Ten pengajian ngeten niki nggih betah. Mbok silo nganti rong jam, telung jam ya betah wong sikile pinter. Nek ra patek pinter, senengane lungguh golek sendenan karo sembujung. Ora peduli sing disendeni salon. Musikil pinter betah sila zikir wiridan amalan sholawatan. Nek sikil nakal ora betah ngono kuwi. Nah, tapi lek ana elektron ana dangdutan ana jaranan iso ndul ndul ndul ndul ndul ndul. Maka untuk anak-anak kita ibu penting sekali diperhatikan konsumsinya biar anak-anak kita sehat zahir batinnya, bagus akhlaknya, nggih. Mpun ngantos diparingi daharan unjuan engkang boten terjamin kehalalane. Tiang sepuh biyen niku ngati-ati saestu urusan maringi tetedan daharan unjuan dateng putra putrine. Yen dereng bersih saestu boten dipun konsumsi akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Harta benda kekayaan panenan penghasilan nek tiyang sepuh biyen diresiki rumiyin carane pripun dizakati riyin disedakoi riyin yen sampun bersih nembe didahar yen dereng dizakati dereng disedekai mboten wantun gunake tiyang sien niku ngoten lek wong saiki bal gedual ra peduli haram apa halal, ra peduli watu apa ungkal, ra peduli roti apa aspal, ora peduli gula apa geragal, sing penting kontal. Mula nang jelo ya nyengkal, yang ngati-ati estu ngantos pangapunten punya bayi betul-betul dijaga konsumsinya, dikasih ASI secara eksklusif. Kapan dereng kalih tahun mboten wantun nyabeh niku kok umpami sakit ibu ngoten niku ibunya misalnya tidak bisa mengemii, tidak bisa mementili lho. Apa? Akeh bocah cilik, aku menghindari kata-kata susu iki lho. Akeh cah cilik. Keranten ibunya sakit, ngoten niku dipadoske. Dipadoske sedereke ingkang nembe mengemii. Atau bahkan bayari wong, mulane wonten hukum dulur rodo, dulur tunggal iya kuwi. Duh, wong biyen ngoten niku, ati-ati laringi konsumsi ten putra-putrine. Halo. Kok mboten medal nggih disusokke tiyang sanes nek wong biyen. Sakniki rak mboten to. Biyen ngono, pokoke yen dereng kalih tahun, dereng disapeh, niki mraktekne dawuh Allah ten Al-Qur'an. Wa fisaluhu fi amain, disapeh yen sampun kalih tahun. Malah kadang-kadang rong tahun punjul niku mboten disapeh-sapeh, mesake. Biyen kata, bocah wis sekolah wis kelas 6 niku tesih mentil. Biyen kanca kula kathah kok ngono kuwi. Kok aku barang kula mboten. Nek kula gek dereng sekolah ampun ditilar sedo ibu kula kok sapa sing arep tak pentil. Sak niki Masya Allah, kadang-kadang ibu habis melahirkan cuman anaknya dikasih ASI cuman 4 bulan, 3 bulan, ada yang cuman 2 bulan, wis diganti sing kalengan, sasetan, pabrikan, kuwi ta weke sapi. Mula aja kaget lek anakmu kelakuane kaya pedet. Oh, dikongkon budal ngaji ora mangkat malah nyundang-nyundang. Lah pedet to. Kancane wis do sekolah, diaturi sekolah oke, kancamu wis do berangkat ke lu wis do mangkat. Nilaimu yo melorot, peringkatmu yo menurun, kono nang mangkat sekolah nyelentik-nyelentik wong pedet. Dikongkon blonco nang toko pinggir omah ngono kae, ibuke tukokne lombok, jawab yo mo. Pedet. Hati-hati dengan konsumsi, nggih. Apalagi masalah obat-obatan. Hati-hati saestu, banyak yang mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Kalau zahirnya saja berbahaya, apalagi batinnya. Apa maneh sakniki sing jenenge narkoba, menjajah Indonesia, terutama kalangan generasi muda. Lek wis kenek ngoten niku Bu, rusak njaba jerone. Memang sengaja bangsa ini dijajah, bukan lagi pakai penjajahannya pakai senjata, bukan, tapi dijajah secara moral, dijajah secara akhlak. Maka niki nggih ngangkat tema akhlakul karimah. Hati-hati obat-obatan mawon sakniki niku kathah sing mengandung bahan kimia. Makane yen tumbas obat ditingali riyen, niku wis oleh izin teko BPOM apa dereng, teko kesehatan apa dereng. Lah nek iki sponsor sing arep munggah cepetan nyakunyek kono-kono. Ora gelem mau-mau, ora cerdas blas. Niki sponsor. Ini selalu mengintili saya. Wong sakjane ya ora usah mbok pamer-pamerke, mbok delekno kene wong ya wis ngerti. Matur suwun nggih. Matur suwun. Nggih. Bio 7. Kowe ora usah ngrasani ngono ku oleh pira. Kowe rak ya urusanku to. Niki nggih bagian dari ikhtiar. Insyaallah yen obat niki pun lek teko dinas kesehatan wis izin resmi nggih mboten mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nggih. bagian dari ikhtiar supados dipun paringi kesehatan. Sehat niku yo penting kok. Saman yen ora sehat apa saged tindak ngaji ngene iki. Mula yen arep tombo niku aja ngenteni lara. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, ngoten lho. Iki maknane tukuwa. Ya, arep cek kesehatan gratis di sana ada gerainya. Badhe kesehatan gratis monggo. Pun kula mboten dawa-dawa nyoponsorke, engko malah dilokke kuwi pengajian apa dodol jamu. Wong ini kan selalu mengintili saya, wis melu aku ngene wis lari sira karoan kok. Nggih pun kata sing ding terbantu pun kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau? Oh iya Bio 7 iya heeh. Eh matur suwun wis apal kabeh. Hoi. Hoi. Hati-hati maringi konsumsi ten anak-anak, nggih? Ya percaya putrane jenengan njajal paringi susu kuda liar. Engko lak keluyuran e ora sobo omah. Berikutnya, wae engko enggak nutup-nutup. Tawon itu dia tidak tinggal kecuali di tempat yang baik. Manggene niku ten panggonan sing bersih. Apa ana tawon gawe omah no peceren? Apa ana tawon gawe omah no tempat sampah? Gawene omah mesti panggonane bersih, terus manggone ten dhuwur niku simbol ketinggian derajat. Tiang mukmin kedah ngoten. Dimanapun dia tinggal bermanfaat untuk lingkungannya, mboten ngotori lingkungan. Tur iso ndadekno ketinggian derajat. Ten pundi mawon yen saged kula panjenengan urip di tengah-tengah masyarakat niku membawa manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Keberadaan panjenengan di tengah-tengah masyarakat nyenengke, dibutuhke. Dadi tangga-tangga niku nek ora ketok panjenengan sedina ngoten kangene ora karo-karuan. Yu sampean ku nanti to yu wingi aku kok gak ketok sampean. Aku nek gak ketok sampean sedina ngono ku rasane uripku kaya ana sing kurang. Nek iso ngono dadi wong aja kok yu sampean ora usah rene-rene ae to blenger aku nyawang raimu yang blenek. Terus meleh, pangapunten, tawon niku manggen ten pundi mawon mboten ngerusak. Manggen ten gene pangiwit nggih mboten dadekke pangiwit niku kropos, mboten dadekke pangiwit niku puklek. Manggen ten wuwungan omah nggih mboten kok dadekke kropos kayune, nggih napa nggih? Kita tinggal di manapun jangan sampai merusak, tinggal di manapun harus jadi orang yang manfaat. Berikutnya, rungokke. Tawon niku mboten ngedalaken sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Sing ditokke apa? Madu. Ora ana tawon kok nelek. Ora ana tawon kok mencret. Tiang mukmin kedah ngoten, tidak mengeluarkan ucapan dan sikap kecuali ucapan dan sikap yang baik. Hui. Hui. Terus yang gadah cita-cita niku fokus. Sekali mabur pur dia mampu menempuh jarak puluhan kilometer tanpa berhenti sedikit pun, tanpa berhenti sekalipun. Begitu mabur wer 70 kilo suwidak kilo yen durung ketekan apa sing dadi hajate ora mandek sebelum tercapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan, dia tidak akan menclok. Itu tawon. Sekali menclok plek dikuntum bunga, dia dapat sari-sarinya kembang. Beda karo laler, mabur pur plek menclok, mabur neh pur plek menclok, mabur neh pur plek menclok. Nggih sembarangan, pur plek menclok no telek. Mabur maneh pur plek menclok sirahe Pak Lurah. Padahal laler niku lho dereng ijuk, dereng wisuh, pur plek menclok sirahe Pak Carik. Pur plek telek, pur plek menclok sirahe Pak RT. Lho, pur mabur sirahe Anwar Zahid diliwati. Mbok ora gelem menclok. Sak karepku to sing ceramah aku kok. Wong mukmin niku yen gadah cita-cita kudu fokus. Ampun ngantos tolah-toleh, jangan sampai gagal di tengah jalan. Nduk Cahayu para santri, yang duwe cita-cita ngapal ke Quran, sebelum sampai target tujuan hafal Quran beneran, jangan sampai kena godaan, jangan sampai kena rayuan, jangan sampai gagal di tengah perjalanan. Apapun itu, terutama sing jenenge pacaran, pakai cara setan. Bocah-bocah mahasiswa barang kuwi dirungokke. Sebelum target tercapai, cita-cita terpenuhi, jangan sampai patah di tengah jalan. Iku rak malah dadi laler. Pencelak-pencelok ora oleh apa-apa. Halo. Dieling-eling. Pun, lah sakniki monggo dandani akhlak. Intine kula panjenengan diciptakan Allah di alam dunia ini dalam keadaan baik. Sinten mawon diciptakan Allah keadaane sae. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sedaya sing dilairke ten donya niku keadaane sae. Mila urip niki diparingi tugas supados dados tiyang ingkang sae. Dikengken ngelampahi perkawis-perkawis ingkang sae ngantos benjang sowan ngersane Allah kedah dalam keadaan ingkang sae. Ten akhirat benjang nggih dikempalaken kalih golongane tiang-tiang ingkang akhire sedaya ditampi Allah kanthi sae, dipun panggenaken swarga panggenan ingkang paling sae. Uy, urip niki tambah suwe kudu tambah sae. Ibarat petani tambah tahun kudu tambah meningkat hasil panenane. Ibarat pedagang tambah tahun kudu tambah meningkat penghasilan lan keuntungane. Ibarat pegawai negeri tambah tahun kudu tambah meningkat pangkate, jabatane lan gajine. Ibarat penceramah tambah tahun kudu tambah. Sapa ngomong bayarane? Aku lho ora mikir kuwi. Tambah menengose to. Ora ngerti karepku ndisiki. Tambah wawasane, tambah sedulure. Kok duwe ya apa duwe? Ora mikir aku. Moto nyolong-nyolong. Engko le arep selfie sayang. Lho nek kula niku sing penting niku kanca sedulur, duit e apa duit. Mangkane kanca karo duit iki penting. Kok iso ya? Kanca dulur karo duit ya luweh abot. Dulur. Makanya kula nek duit wis ora mikir kula. Sing kula pikir sing kula pentingno niku ya kanca sedulur. Wong nyatane kanca karo duit niku penting. Kanca. Nah, dulur karo duit ya jelas abot. Kanca-kanca. Ya wis tak urus. Lah sampean ngomong penting duit, abot duit saiki misale duite sampean akeh banget ning ora duwe sedulur, ora duwe kanca, arep ngopo kowe? Duit akeh arep dienggo ngopo? Kanca ora duwe, sedulur ora duwe, duitmu akeh, ora ana kancane, ora ana sedulure, urip ijen nang tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Arep ngopo duit akeh? Ayo ngomong saiki. Ning senajan ora duwe duit, yen sedulure akeh, kancane akeh, sampeyan susah, akeh sing nulungi, sampean repot, akeh sing bantu, nggih napa nggih? Mulane kanca karo duit iku penting. Iki wong apa watu to sajane? Ya wis tak jelaske jlentreh kaya ngono lho. Duitmu akeh kowe ora duwe sedulur, ora duwe kanca lho arep ngopo to? Urip ijen nang tengah guwa. Oh, duit mbok bantalan, mbok kemulan. Mbok ngurukno awakmu. Meneng ora duwe kanca, ora duwe sedulur arep ngopo? Kowe ora duwe duit yen sedulurmu akeh, kancamu akeh. Kok bingung to? Ana wae sing nulung, kok susah to? Ana wae sing bantu wong dulure akeh, kancane akeh. Mulane kanca karo duit kuwi ya kudu abot. Ngerti ngene ra mangkat tok mau aku. Wis mah mbahas kuwi mah. Ya kalah ya ijen musuh wong semono akeh kok. Saiki ngene wae. Ibarat petani tambah tahun kudu meningkat hasil panenane, ibarat pedagang tambah tahun kudu meningkat penghasilan dan keuntungane, ibarat pegawai tambah tahun ya kudu tambah meningkat pangkate, tambah meningkat gajine. Lho kok rambut lokno, ayo. Lah nek penceramah kok mbok perkarakno. Ibarat ngerumat sapi tambah tahun kudu tambah lemune, aja nganti mu atos tok. Ibarat bocah sekolah tambah tahun kudu tambah munggah kelase. Jenengan gak ada anak sekolah tambah tahun tambah munggah kelase. Seneng napa mboten? Seneng. Kuwi gambarane jenengan tambah tahun tambah bagus kelakuane, tambah sergep ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sedakoe, tambah kuat imane, tambah tahun tambah sergep ngajine. Gambarannya podo karo gak ada anak sekolah tambah tahun tambah munggah kelase. Saiki umpomo jenengan gak ada anak sekolah tambah tahun ora tambah munggah kelase, panggah wae. Ngoten niku jenengan isin apa mboten? Isin apa mboten? Waras sean. Kudune ngono, tapi aneh. Kula panjenengan niku lho enggak ada anak sekolah tambah tahun ora tambah munggah kelase. Kula panjenengan izin tapi nyapo? Amale kula panjenengan tambah tahun mboten tambah munggah saene kok ora izin. Ibadahe tambah tahun ora tambah sae kok ora izin. Sedakoe tambah tahun mboten meningkat kok ora izin. Nyatane apa nono umplung apa kotaan liwat langgananmu nih 1000 kuwi. Hoi, pun, mboten dawa-dawa waktu ini mboten cekap. Pancen niki penyakit. Kula panjenengan niki nggak ada penyakit gawan bayi. Jadi rada repot tambanane. Ya nek penyakit dohir penyakit awak gampang tambanane. Masak iki ana Bio 7. Obat praktis. Tapi aja lali lek ngombe obat ngene iki Bio 7 Bioactiva Moringa produk-produk ngene iki aja lali ndonga nang Gusti Allah. Sing maraske mboten niki, ning sing maraske Gusti niki meng ikhtiar mawon. Ngoten nggih? Ya nek penyakit-penyakit zahir to gampang Bu tambanane bangsane lara weteng, sirah mumet, terus adem panas. Panu kadas, kurap, koreng, rangen, kutilen, bubulen, cantengen, udunen, gulu kaku, angop ora iso balik. Lah niki penyakit batin kok rada angel tambanane. Penyakite napa? Kula sampean niku kepingin wong liya iso apik. Tapi ora pati kepingin awake dhewe apik. Karepe nek iso wong liya iki dikongkon apik, tapi awake dhewe ora gelem apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki penyakit njaluk diapiki wong tapi ora gelem ngapiki. Mbah ora nyaut tok. Wong liya lho karepe dikongkon apik no awake dhewe, tapi awake dhewe ora pati gelem apik karo wong liya. Halo. Oh nyatane kula sampean ya pengin duwe anak apik tapi ora pati pengin dadi wong tuwa sing apik. Padahal ya sadar anak sing apik niku namung saged medal saking wong tua sing apik. Kapan wong tuane apik, insya Allah medal anak-anak sing apik. Tapi yen wong tuane elek, mangke sing medal ya anak-anak sing elek. Mula aja kepingin duwe anak apik yen urung iso dadi wong tua sing apik. Lah wong tua elek kok kepingin ngetokno anak apik, ya ora iso. Understand? Nek pengen duwe anak apik ya kudu sanggup dadi wong tua sing apik. Dadi ya wong tua sing apik dhisik, otomatis anak-anak sampean ku disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Bu. Anak sing apik namung saged medal saking wong tua sing apik. Jenengan gadah anak nang sregep maca Quran saben bakto maghrib, seneng napa mboten? Lah ngoten niku jenengan yen bakto maghrib ya do maca Quran. Guyang guyu. Hoi. Hoi. Karepe anak ki anggar bar maghrib dikongkon maca Quran, tapi ibuke dhewe nek bar maghrib ora gelem maca. Bu. Bu. Jenengan gadah anak nang sregep salat jamaah ten masjid, seneng napa mboten? Jenengan nek jamaah ten masjid nggih sregep. Pret. Padahal anak niku ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa ibarat barange, anak minangka ayang-ayange. Lah ayang-ayang iki mesti manut barange, ayang-ayang kuwi mesti ngetutno barange. Nggih napa nggih? Nyauto, nek barange mandek, ayang-ayange ya nek barangnya melaku, ayang-ayangnya yang ngetutno ora ono barang mandek kok ayang-ayang melaku dhewe. Ayang-ayang edan we. Nek barangnya kenceng, ayang-ayangnya ya yang barangnya bengkong, ayang-ayangnya mesti saiki ono ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng niku sing diongkek ayang-ayangnya nopo barangnya. Mulai kerasa wis ani. Wong ngene ayang-ayang bengkong pengen kenceng kok ayang-ayang sing diongkak-ongkek. Ambo ongkek nganti tanganmu cutung. Nganti tanganmu putung, ayang-ayang ya panggah bengkong, mergo barange bengkong. Mergo barange bengkong. Ono anak bengkong akhlake, diongkak-ongkek dituthuki. Tapi wong tuane asli ini sik bengkong ya anak ya ora iso kenceng. Hoi. Tak baleni, ana ayang-ayang bengkong kepengin dadi kenceng. Niku sing diongkek barange napa ayang-ayange? Berarti lek ana anak kok akhlake bengkong, niku asline ben dadi kenceng sing ditutuki anake napa ibuke? Lho sampean lek duwe anak nakal kok anak sing sampean tutuki. Apa sampean pikir anak nakal iki soalnya kurang tutukan? Engko tutuki ya malah nemen nakale, wong anak nakal ora mergo kurang tutukan. Anakmu bengkong pengen kenceng. He, sampean lo kenceng ngosek, engko anak lak katut kenceng. Kula nate maringi conto, sampean yen kepengin anak sregep maca Quran bakdo maghrib, Bu, sampean nyekel Quran. Ora iso maca wis to nyekelotok ae lho. Syaraté dibuka Qur'ané. Lha terus apa sing diunekke? Ya sak isomu, isomu wal asri ya wal asri wae waca. Ning aja banter-banter engko konangan anake. Gremeng mawon. Dadi rumangsane anak ya duwes ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Nang diwale sret. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin shabr sret. Wali an nasuna lafi shabr sret. Bismillahirrahmanirrahim. Shabr sret. Bismillahirrahmanirrahim. Shabr sret. Anakmu ngerti ngono iku le bangga. Ya Allah, ibuku ternyata pinter leh maca Quran. Angger sedilu wis malik. Sedilu wis malik. Mosok lagi 10 menit kok Qurane wis oleh separo. berarti cepet banget ibuku leh maca Quran, padahal ya cuma wal asri, berseret-berseret ngono kuwi. Hei, macam ibune ra iso maca, tau leh nyekeli Quran ku kualek nduwur kok ngisor-ngisor kok nduwur. Ya panggah diwaca terus karena nganggu kacamata wombong. Rumang sani anak yang metenteng tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu tambah bangga. Ibuku tiba-tiba top tenan. Maca Quran karo Malik bareng iso. Padahal kuwale orang ngerti. Neng iku sudah dicontoh apik kanggo anak. Bapak-bapak sampean yang ngono. Sampean lek kepengin anake sregep wiridan. Elek mari maghrib bapak nyekel tasbih, nanti puter wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Ah, terus lambemu mangap-mangapo. Apa maneh pas diingeti karo anakmu, disawang karo anakmu, banterke leh muter tasbih. Iki kok disawang karo anakku. Ya karo maca wiridan ya hafidhu ya nasiri ya wakilu ya Allah ya hafidhu ya nasiri ya wakilu ya Allah wer wer wer wer wer wer wer ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir wer wer wer wer wer ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin wer wer wer wer wer wer wer ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim. Paribasane kok ora iso wiridan, mosok maca subhanallah ora iso. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wer wer wer wer wer subhanallah subhanallah subhanallah. Dene wiridan ora iso saking kakune ilat ya sembuh ngono lah. Sumatera Sumatera Sumatera Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Lha sing penting ana ngesese. Lha iki lek anake sampean kok lek mikire ya Allah ibuku maca Quran bapakku wiridan. Ndelok TV yo isin karepe dhewe engko ora dicilekke. Terus ae waca sampean Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sober ser. Sober ser. Sober sret. Sober sret. Anakmu mikir, ibuku kok kaya wong kesurupan ngono modele. Bapake terus wer wer wer wer wer sosis sosis sosis sosis. Anake yo mikir, bapakku kok malah ndadi. Ngolak izin karepe dhewe. TV-ne dipateni kok. Terus keluyur-keluyur-keluyur kisinan mlebu kamar. Nyapa dolanan HP. Hoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula samane modele ngono. Sampai nang bojo nggih ngoten. Kepingin duwe bojo sing sabar, tapi ora patek pengin dadi wong sing sabar. Kadang-kadang kebrucut omong, anake lho diomongi, ya ngono kuwi le, bapakmu ya ngono kuwi. Ora gelem sabar. Nek apa-apa ku bapakmu ora tau gelem sabar. Aja kaget wis ngono kuwi bapakmu. Padahal asline sing ora sabar ku ya. Mbok wong lanang ra ndedet ngono ya digetaki. Makane ketuwara ana kene iki tak delok. Sing lanang kuru-kuru nang sing wedok kaya ngono-ngono ku. Makanya sekarang banyak laki-laki yang ikut kelompok Gasumo, gerakan suami males omong. Lha piye wong arep omong lagi mangap wis dimplok ambe sing wedok. Hop. Angger arep omong lagi mangap wis dimplok. Hop. Akhirnya brotol kok ngisor pret. Ya cepet mati wong lanang. Makanya ten mriki tak kene tangletne Pak Lurah nek disensus dudu kalih rondo kathah pundi? Sing lanang ya mati sik ngono kuwi. Wes. Yo yo. Karepe wong liya dikongkon apik tapi awake dhewe ora gelem. Padahal kuncine apik niku kudu ibadah binafsik mulai dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, tapi tuntutlah diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Insya Allah otomatis nanti orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Kalau sampean modele lak mboten. Ayo latihan dadi wong apik. Lha wong apik niku wong sing piye? Wong apik niku man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Ngapiki wong elek wae lho iso, apa maneh ngapiki wong? Mbah ra nyaut tok. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Ngapiki wong elek wae lho iso, apa maneh ngapiki wong? Karo wong elek ae iso apik, apa maneh karo wong? Dieleki karo wong ae lho bales apik, apa maneh diapiki karo wong apik? Malah apik. Dadi lek kepengin weruh, kalau sampean iki termasuk wong apik apa wong elek? Gampang. Hoi. Kalau sampean nek dieleki karo wong kok iso bales apik, insyaallah wis termasuk wong apik. Ana tangga nang elek senengane mitnah, senengane ngrasani ngilok-ngilokke. Ngono iku terus sampeyan duwe masakan kok rada enak, nyembelih ayam. Tonggo mau sampean paringi, sampean teri, sampean wewei. Eman. Kuwi berarti sampean urung apik. Lek asli sampean wong apik, senajan diweleki karo tonggo, sampean panggah bales apik wae. Ya ngono kuwi. Tonggo duwe masak-masakan ra karuan, sampean ora diparingi, malah diliwati kok. Tapi giliran sampean sing duwe masak-masakan, tonggo sing ora tau maringi sampean mau sampean paringi, ngoten nggih? Embel. Pangapunten, pangapunten. Ngene lho. Wong iki kaya banyu nang jero botol, sing durung jelas kuwi banyu bersih apa banyu kotor. Sik to. Durung-durung kok ngomong bersih. Uang kuwi ibarat banyu nang jero botol, sing durung jelas kuwi banyu bersih apa banyu kotor. Supaya jelas bersih lan kotor, carane dikocok-kocok dhisik. Kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok. Kok banyune panggah bening? Nah, kuwi berarti banyu bersih. Dikocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok. Lah kok banyune malah dadi budek? Berarti banyu kotor. Mulane kanggo mengetahui sampean iku bersih apa kotor, sampean iku apik apa elek, sampean dikuwocok-kocok karo Gusti Allah. Dikuwocok dikai ujian, dikuwocok dikai cobaan, dikuwocok dikai macam-macam, kadang dielek-elek uang, dirasani uang, difitnah uang. Sampean kok panggah bersih? Berarti sampean iku, sampean kok panggah bening? Berarti sampean iku wong apik. Diwelek-elek karo tangga, dirasani ra karuan, difitnah ra karuan. Sampean biasa ya ora kudu bales elek, ora kudu bales ngeloke, ora kudu bales fitnahe, biasa. Iku berarti sampean wis wong apik. Halo. Bareng dielek-elek karo tangga, dirasani sithik wae karo tangga, ngamuk-ngamuk tanggane dilabrak. Sepurane berarti sampean durung termasuk wong apik. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kayak banyu mau lho dikuwocok-kocok kok panggah bening, bersih. Dikuwocok-kocok malah budek, berarti banyu kotor. Hui. Jadi kalau sampean dieleki wong kok iso bales apik, berarti kalau sampean wong apik. Dieleki wong kok bales elek, ngimbangi elek, berarti kalau sampean durung apik. Kadang ono lho ngono kuwi. Tata. Mosok dieleki wong sithik ngene langsung goleki dukun. Nek gak ngono ya kadang ya moro kiai. Yi. Dalem. Ngono donga ya sing diwaca weteng iso mlembung ngono ya. Wong kiai ini kadang ya setel kok dituruti. Wacana iki mbledhos wetenge. Nah, kabeh wong sing asline pengen apik. Soale hakikate menungso niku seneng karo keapian, ngene apa nggih? Kabeh wong niku asline pengen apik, soalnya dasare menungso niku seneng karo barang apik. Mbah ora nyaut tok. Wong nek ro barang elek mesti ora seneng. Nek ro barang apik mesti. Dasare atine menungso niku mergo apik. Demi Allah, sampean mlaku kok ana wong tiba. Misale enak-enak mlaku lho, ditabrak sepeda motor, brus ngono. Salahe senden salon. Ya sepurane wong ditabrak sepeda motor ya ekspresine ya bres ngono kuwi. Masa ditabrak sepeda motor crit. Kuwi dudu sepeda motor sing nabrak wi bojomu kuwi. Sampeyan misale tepak mlaku terus ngerti ana wong ditabrak sepeda motor bres ngono iki, gulung kuming, mesti atine sampean ngomong, ya kepengin nulungi, mesti kepengin nulungi. Mergo dasare atine menungso niku apik. Aja kok nggone kejadian nyata, aja kok nggone dunia nyata. Wong fiktif lho fiktif, ana sinetron. Nang melas ono critane nang TV wi lho. Ngono iku ndelok li iso melok berbes mili melok nangis. Kae genane boy mati kae. Ngono kok ya melok suwedi. Mergo pancen getaran pertama itu namanya iman, dasarnya mesti apik. Lah selanjutnya kadang-kadang terhalang dan kalah oleh hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Apa to? Oh, iya. Wis lungguh ae aku. Apa to sakjane sing marake wong gagal ora sida apik diterangke napa mboten? Apa sing marake wong gagal ora sida apik jane mboten kathah Bapak Ibu, sing marake wong gagal ora sida apik niku namung tiga. Niki berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ummahatis sayyiat thalathun. Sesungguhnya induk dari semua kejelekan itu ada tiga. Sumbere keelekan niku wonten tiga. Wong niku selagine duwe sifat telu iki gagal ora sida dadi wong apik. Arep dadi wong apik ora sida mergo terhalang oleh sifat telu iki. Tak baleni. Janji duwe salah siji teko sifat telu iki gagal ora sida dadi wong apik. Woi. Muga-muga mawon kula njenengan dibersihkan Allah dari tiga sifat tercela ini. Soale sinten mawon ora peduli wong cilik, wong gede, wong sugih, wong melarat. Ora peduli rakyat pejabat, ora peduli santri, ora peduli kiai. Selagine duwe sifat telu iki gagal ora sida dadi wong apik. Al-awwalu kibrun. Yang pertama kesombongan. Wasani hirsun. Yang kedua keserakahan, kenggerangsangan, kecelutaan, kenggeragasan. Wasalitsu hasadun. Yang ketiga iri, drengki lho. Pengen leh ngarani iri tameri. Ya padha wae. Sinten mawon yen duweni salah satu dari tiga sifat ini mboten ngira saged dados tiyang sae. Mesti dadi wong elek. Arep dadi wong apik gagal. Ayo kula terangke setunggal-setunggal ringkes-ringkes mawon keranten wektune terbatas. Yang pertama wis ora usah protes. Ora melu nyumbang cerewet. Yang pertama al-awwalu kibrun. P- Pertama, sombong. Sinten mawon yen gak ada sifat sombong, gagal mboten sida dados tiang sae. Sopo wae? Ana santri kok sombong, gagal dadi santri. Ana kiai kok sombong, gagal dadi kiai. Wong sugih kok sombong, gagal dadi wong apik. Wis to, sapa wae? Dadi apa wae? Selagine duwe sifat sombong, ora iso apik, gagal dadi wong apik. Woi. Woi. Ya meskipun ustaz kok duwe sifat sombong, ya gagal ora sida apik. Walaupun ketoke secara zahiriyah apik, tapi nilainya di sisi Allah elek. Wah, ana sisine menungso wae elek. Lah sombong niku napa? Sing marake wong gagal ora sida apik. Bapak Ibu jamaah sekalian, bayangan sampeyan wong sombong ya wong sing kemlelet, kemlinti, nek mlaku ndangak, engkroh-engkroh, egah-egah, karo ndeteng-ndeteng, mboten. Wong mlaku engkroh-engkroh karo ndeteng-ndeteng durung mesti wong sombong. Kadang ngoten niku pawaan. Pancen gegere lho ndegek. Pancen pawaan bokonge rada jentit. Ora perkara sombong. Ya tunggale wong nek mlaku ndingkluk durung mesti niku wong tawaduk, durung mesti wong sopan. Kadang perkara gegere mentelung. Wonge ya melete, cuma gegere lho mentelung. Mlakune ya mesti ndingkluk. Halo. Embora digatekke kok. Tunggale wong endi anggapan jarane wong ireng doyan nyambut gawe, padahal ora mesti. Kadang sing kuning ya suwe mangat nyambut gawe. Cina-cina ya kuning-kuning tapi nyambut gawe ya suwe mangat semangat. Kadang ya ireng sak balung-balunge. Tapi modele Mbah Ban katoke amoh. Doyan mangan nyambut gawe moh. Ora mesti jarane wong kuru ora doyan mangan. Ha jare sapa? Kadang kuru ya tukang tek-enteki. Seksi kebersihan. Wong kuru wonge tapi lempenge dawa. Sombong niku sapa wonge rumangsa luwih apik ngungkuli wong liya niku jenenge sombong. Man hasiba annahu khairan min ghairihi fahuwa mutakabbirun. Ana wong kok rumangsa yen awake luwih apik ngungkuli wong liya, niku jenenge wong sombong. Rumangsa luwih pinter ngungkuli wong liya, rumangsa pangkate luwih dhuwur ngungkuli wong liya, rumangsa luwih mulya ngungkuli wong liya. Mbah ra direkeno. Saiki aku takon. Muga-muga kabeh terhindar dari sifat sombong. Ten gene lingkungan sampean kira-kira wonten apa mboten wong sing luwih apik ngungkuli sampean? Kata jawab mana sing banter, awas kapan gak banter. Nanggone lingkungan sampean wonten apa mboten wong sing luwih elek ngungkuli sampean? Sombong. Berarti sampean rumangsa luwih apik. Ya akeh sing luwih elek timbang aku. Kuwi jenenge som. Nek sampean nganggep ana sing luwih elek timbang sampean berarti sampean rumangsa luwih. Mesine jawabane yo mboten wonten. Sak lingkungan kula niku sing paling elek nggih kula. Wong kula niki elek-eleke wong sak lingkungan. Iku baru ora sombong. Cuma ngoten niku nggih gampang diomongke, tapi praktekke angel. Kadang ana wong ngomong sak kancane, "Mbak, aku iki paling elek-elek wong sak lingkungan kene, Mbak. Ora eneng wong sing luwih elek ngungkuli aku. Pokoke sak lingkungan kene iki paling elek dhewe iki ya aku, Mbak." Nah, sing diomongi trima, "Ya alhamdulillah, Dik, nek awakmu wis sadar." Aku ya arep ngomong ngono cuma ya gak mentolo. Ngono ku ya iso mulai tok, ya ora ngono. Gelem goleke ya sik akeh. Iblis niku dilaknat karo Gusti Allah, sak anak putune ra iso manggon swarga. Soale iblis rumangsa luwih apik timbang Nabi Adam. Soale iblis sombong, sombonge piye? Ana khairum minhu. Kula niki luwih apik timbang Adam. rumangsa luwih apik lho sing garakno. Gagal dadi wong mulya, gagal dadi penduduk swarga. Nang Kanjeng Nabi le ngancam medeni wong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ora bakal iso mlebu swarga wong sing nang jero atine ana kesombongan, senajan sak bledhug. Embuh. Medeni wong kok ngeten iki. Hoi. Terus pengertiannya sombong maneh al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong niku nolak barang bener, menolak kebenaran. Ana barang bener gak gelem nampa niku jenenge sombong. Weruh barang bener gak gelem ngakoni niku jenenge sombong. Ngerti barang bener ora gelem nglakoni niku jenenge ya sombong. Terus napa mboten? Sama nangen-nangen kata-katane. Kanjeng Nabi lah ngekei kata-kata sombong kuwi nolak kebenaran. Maknane nolak kebenaran niku luas. Menolak kebenaran itu artinya luas. Ono barang bener gak gelem nampa, berarti sombong, nolak kuwi. Ono perkara bener gak gelem ngakoni, sombong niku. Ana amal bener gak gelem nglakoni, sombong niku. Hoi. Hoi. Ana wong lali dielengke kok gak gelem nampa, niku berarti wong sombong. Ana wong salah dibenerke kok gak gelem nrimo, niku berarti wong sombong. Taman rungokno, Bu. Uang lali ku rapopo, uang kok ra oleh lali, malah rasido dadi uang. Mempunyai uang ni panggonane lali, gini apa enggak? Jadi lali rapopo, sing penting gelem dielengke. Nanti bang rambok reken. Ana wong lali nang ra gelem dielengke, dadi apa ae mbahayani? Pejabat lali ra gelem dielengke rakyate, mbahayani. Ustad lali ra gelem dielengke santrine, mbahayani. Wong tua lali ra gelem dielengke anake, mbahayani. Embuh. Wong kuwi salah ra apa-apa, wong kok ra oleh salah, ya ra sida dadi wong. Mempancen wongi panggonane salah, jadi salah rapopo, yang penting gelem dibenerke. Ono wong salah nengra gelem dibenerke, medeni. Umoro tuwo salah ora gelem dibenerke mantune, mantune yo kuru-kuru. Mantu salah ora gelem dibenerke moro tuwa. Deloken moro tuwane engko lak gering. Lah rata-rata kula sampeyan kuwi nek dibenerke angel nrimoe, nek dielengke angel nampoe. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampeyan niku aneh, lali dielengke lho kadang ora gelem nampa. Salah dibenerke kadang ora gelem nrimo. Apa maneh wong kuwi saya tuwa saya angel dielengke, saya tuwa saya angel dibenerke, saya tuwa saya angel dielengke, saya tuwa saya angel dibenerke. Wong saya tuwa kuwi saya angel dinasehati, saya tuwa saya angel dituturi. Padha-padha nuturi niku gampang bocah cilik. Mulane kula ngomong karo wong tuwa-tuwa ngene iki kudu hati-hati. Meneh ngomong karo bocah cilik, alah wis ora usah hati-hati, jebret-jebret wis biasa. Tapi lek wong tuwa niku ya Allah, mundak tuwa mundak angel tuturane, kula lak sering maringi conto. Nek bocah cilik niku gampang dituturi. Ana bocah cilik sore-sore kok durung adus, mongko wis sampe maghrib, terus karo ibuke dituturi, "Le, wis sampe maghrib, adusa. Aja mumet ae, gak saduk bokongmu lho ya. Gek nang adus. Wis gedhe ngono adus dhewe. Sabunan lho ya, awas engko ora sabunan. Kosokan barang, nang ora kosokan. Nang adus, mbulet ae. Tak sadok bokongmu lho, tak sadok bokongmu lho. Adus. Cobi gentian. Ibuke ndeleng TV, anake lho wis rampung adus. Nah terus karo anak ibuke dituturi, "Bu, wis arep maghrib, adusa." Ora adus, tak sadok bokongmu. Wis gedhe ngono lho, Bu, adus dhewe. Gek nang adus dhewe wis gedhe ngono. Kosokan lho ya, engko nang ra kosokan. Aja lali sabunan. Jembulet ae njaluk disadok bokonge. Adus. Adus napa mboten? Ya nesu-nesu. Ngomong maneh le, ngomong maneh tak tekek gulumu sisan kowe. Wong kuwi saya dhuwur pangkate, saya angel dituturi. Pak RT lali dielingne Pak Lurah. Manut, Pak RT salah dibenerke Pak Lurah. Nurut. Cobi Pak Lurah sing lali. Dielingke Pak RT, iso nesu-nesu. Kowe iki anak buahku aja macem-macem karo aku. Pak Lurah sing keliru dibenerke Pak RT, ya iso nesu-nesu. Panjenengan lek Pak Lurah nuturi RT gampil, tapi Pak RT kok nuturi Pak Lurah, ya kemringet to. Wong kuwi saya pinter, saya angel tuturane. Guru nuturi murid gampil, murid kok nuturi guru. Ana guru nuturi murid, anak-anak belajar yang rajin, masuk sekolah jangan sampai terlambat, nanti ketinggalan pelajaran, sebentar lagi mau menghadapi ujian. Nurut. Cobi gurune telat yang dituturi karo muride. Pak guru datangnya ke sekolah tidak boleh telat. Ingat Pak guru itu digaji karena ngajar, tidak boleh telat. Kalau telat gajinya dipotong. Ini ditapui muride. Jadi tak baleni wong kuwi mundak tuwa, mundak umure, mundak angel tuturane, mundak dhuwur pangkate, mundak angel tuturane, mundak ilmune, mundak pintere, mundak angel tuturane. Sing paling angel dituturi ya kuwi wong sing penggaweane nuturi wong liya. Ora usah contoh. Ora usah contoh. Jadi uang kuwi mundak pintere, mundak angel tuturane, mundak umure, mundak angel tuturane, mundak pangkate ya mundak angel tuturane. Sing paling angel tuturane wong sing penggaweane nuturi wong. Ora usah contoh. Bu. Bu. Keliru gak popo, sing penting gelem dibenerke. Lali gak popo, sing penting gelem dibenerke, dielengke. Nek iso njaluk dibenerke, nek iso njaluk dielengke. Soale kula sampean ki duwe watak husnudzon awake dhewe. Rumangsa luwih apik ngungkuli asline. Asline ora patek apik tapi rumangsa nyauto. Asline ora pati apik tapi rumangsa asline ora pati pinter tapi rumangsa asline ora pati berjasa tapi rumangsa ya ngono kuwi wong kuwi ora pati apik rumangsa apik. Ngapunten contoh jenengan misale berfoto selfie klek foto dadi terus jenengan tingali menurut jenengan apik fotone napa apik asline? Kadang-kadang iso ngelokno, lah kok ngene dadine. Oh, pancene kamerane elek. Iso nyalahno kamerane. Lah kok burek ngene. Anjane kamerane elek ora canggih kok. Sing salah dudu kamerane, nyapa kok burek? Mergo raimu sing burek. Tapi karepe ora trimo. Mulane begitu foto ketok elek, diedit. Lah iki malah nganggo foto sing foto beautiful, nganggo sing kamera 360 ben ketok kencling-kencling. Nang actione ngene. Ya mencorong, ya alus, wong diedit. Padahal asline ya gronjal-gronjal kok. Menungso niku watake ngono, tur duwe sifat egois. Mentingno awake dhewe. Saman misale foto bareng-bareng wong 15. Jret dadi ndelok foto sing pertama sampean goleki sinten? Ya awake dhewe. Ora ngira ndelok wong liya. Nomor 1 sing dicucuk digoleki awake dhewe. Bareng ketok, lho kok ngene? Lah aku kok peteng dhewe. Wong pancen dapuramu peteng. Apa fotone njaluk benter? Hoi. Emboh. Wes. Bu, waktunya wes mepet. Caman rungok nih. Wes. Mulane ngene wae. Kula sampean ki nek lali dielingke ayo nampa. Kula sampean ki nek keliru lek salah dibenerke ayo nrimo. Ngeten mawon nggih. Soale ngeten. Wong niku gak kira weruh eleke dhewe. Unen-unene wong Jawa gak iso nyebul klilipe. Gak iso nyebul klilipe. Senajan lambene moler. Panggah ra iso nyebul lambene dhewe, gak iso ndelok gitoke dhewe. Kecuali nganggo sepion ngarep nguri. Mula hui yen kepengin weruh awake iki apik apa elek aja tekok awake dhewe yen tekok awake dhewe rumangsa apik wae sekali-kali tekok koncone Bu tatak napa mboten tekok kanca wantun napa mboten tekok kanca sekali-kali kudu wani Mbak Mbak aku ana perlu Mbak aku arep tekok ana apa Dek aku arep tekok ning sampeyan iki masalah pribadiku Mbak. Lha yen napa to, Dek? Menurut sampean aku iki apik apa elek? Lulu. Lha dungaren kok tak kok ngono? Ya iki urusan pribadi yo, Mbak. Sampean jawab, menurut sampean aku iki apik apa elek? Apik kandakno apik, elek kandakno elek. Ora usah sungkan-sungkan. Engko sampean gak nesu. Gak, wis tak niati tak hajati kok, Mbak. Temen ora nesu, ora. Ya wis sepurane, sampean ku asline apian, ibadah yo sregep, wiridan yo doyan, cuma medite rambetai. Mangkel enggak Mbak enggak mangkel aku wis tak niati yo. Ya wis nek ora mangkel tak tambahi maneh. Ya wis siji ae sik. Iki ae tak telatenane. Tak dandanane sik engko aku lek kurang tak mrene maneh. Lah kula sampean nek duwe elek terus diomongke nesu napa mboten? Watake menungso niku lek duwe elek diomongke padahal iku yo nyoto-nyoto nesu napa mboten? Padahal lek ana kanca ngomongke eleke sampean iku kanca sing gemati, kanca sing apik, kanca sing nyelametke. Bu. Ana kanca sampean ngerti nek ana geger sampean ana kala jengking, terus sampean dielingke. Dik. Ana gegere sampean ku ana kala jengkinge lho ya awas dintup. Akhire sampean ngerti ngoten niku kanca apik apa kanca elek? Kanca elek apa apik? Saman duwe kanca ngoten niku seneng napa mboten? Seneng. Lah ana kanca ngerti nek ana geger sampean niku ana kala jengkinge, lah kok meneng wae. Dijarke. Akhire sampean dientup. Saman duwe kanca ngoten niku seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Berarti niku kanca api apa kanca elek? Kanca sing gak nyelametno sampean. Terus saiki ana kanca ngerti eleke sampean. Ngerti lek sampean medit. Terus sampean diomongi, "Mbak, sampean lho duwite akeh kok medit to, Mbak?" Sak tumonku sampean lek sedekah ya mesti 1000. Sampean dilokno ngono ku, seneng napa nesu? Iki kok mundak ora waras iki modele. Mestine sampean kudu matur suwun, kuwi padha karo ana kanca ngerti ana geger sampean ana kala jengkinge sampean dielingke. Emboh. Wong keliru wong salah dielingke ra gelem nrimo, niku lucu Bu, guyokke. Tapi wong keliru wong salah dielingno kok gelem nrimo, selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana wong lanang budal Jumatan, runtung-runtung bareng kanca-kancane, runtung-runtung bareng tangga-tanggane. Wong lanang mau ora ngerti yen sarunge bedah. bedah incer bokong ambane sakilan kate ora katokan. Nah, sing mlaku nomburine ya geger, wah wah wah kasus kasus. Kasus kasus. Terus ana sing ngomong, "Elinge, elingke, elingke. Moh aku rawani aku. Rawani aku." Akhire ana sing wani nekat. Mas, sepurane Mas, sarunge sampean incer bokong lho Mas bedah. Bareng digrayangi dadak iya tenan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matur suwun, Dik, sampean elingno. Ya gak sampean elingno gak ya geger no masjid. Rame gara-gara aku. Matur suwun. Akhire selamat. Iso ganti sarung. Iku jenenge wong keliru, wong lali, gelem dielengke, gelem dibenerke. Selamat. Lah nek wong salah, wong keliru, ora gelem dielengke, ora gelem dibenerke. Ciloko. Budal Jumatan gak ngerti, sarunge bedah, incer bokong, ambane sakilan ora katokan. Yo gandul gandul ngono. Disoteng wong guri. Bareng dielengke lo gak gelem nrimo. Mas sepurane Mas, sarunge sampean incer bokong lo bedah ombo Mas, bareng digrayangi dak iya. Ngono ku jawabane, bedah yo wis ancene jarak tak suwe. Anumu lah ketok Mas, ketok yo wis malah isis. Wes, ringkese urip nang donya iki ayo genten ngelingno wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabar ndah niyo sak bojone nang gelem genten ngelingke janji mapan turu ngene iki sing lanang ngomong dek aku nek salah ya sampean elingke aku nek lali ya sampean elingke aku nek salah ya sampean benerke sing wedok ya nyaut iya Mas padha-padha. Aku nek lali ya sampean elingke. Aku nek salah ya sampean benerke. Menawa aku nek ngladeni sampean ana gak incere. Ya sampean incerke, Mas. Jere sing lanang ya gak dek ya aku sing sepurane. Menawa pemasukanku kurang gede. Gue nang sampean gak lega. Ya sepurane dek, rapopo Mas, ukurane ya sakmono kuwi. Aku wis sadar. Ya tambah aku sing njaluk sepura, mbok menawa ana barange sampeyan sing katut nonggonku. Ya ikhlasno Mas. Biar sing lanang ora popo dek, wong sengaja tak katutke. Lah kadang wis sing mbok guyu apa to? Kadang wong lanang lali dielingke wong wedok ora nrimo. Wong lanang salah dibenerke sing wedok gak nampa. Wong wedok lali dielingke sing lanang gak nrimo. Salah dibenerke sing lanang gak nrimo. Yo geger rumah tanggane ra iso tentrem. Demikian pula hidup bermasyarakat. Mula pun ngantos rumangsa luwih apik, mpun ngantos nolak barang bener, nggih. Iku sing marake kula sampean gagal gak sido apik. Nomor loro wasani khirsun, nomor loro ngrangsang. Wong niku duwe watak kurang apa maneh babakan donya. Jujur, jujur, jujur, jawaban, jawaban, jawaban. Halo. Barang sampean, keduwean sampean, donya sampean, duit sampean, menurut sampean niku wis cukup, luweh-luweh, napa tasih kurang? Kurang. Munggono kurang piro? Cobi ngomong sing cetha. Hoi. Berarti sampean lak pengen gadah kathah to nggih? Pengen gadah kathah to nggih? Umpama keturutan gadah donya kathah, umpama keturutan gadah duit kathah, rencanane sampean pinten? 10 juta kirang? 20 juta kurang? 50 juta kirang? 100 juta kirang? 200 juta kirang? Duit mbahmu. Pancen mboten enten cukupe, mboten enten batese. Laukana libni Adam wa diyani min dahabin labtaqa ayyakuna lahu thalithan. Uang yang umpama duwe emas rong jurang akeh, kebek emas mesti saya kepengin gadah tiga. Halo. Padahal uang ini rumangsa kurang, rumangsa kurang, rumangsa kurang. Ora ana cukupe, ora ana cukupe, ora ana cukupe. Uripe tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Mongko jenenge wong urip nang donya niku rak ya pengin tambah kepenak, tambah kepenak, tambah kepenak, nggih napa nggih? Lah sampean niku uripe kepenak apa sengsara ana tandane. Tandane napa? Yen urip sampean niku tambah tuwek, tambah tuwek. Yen urip sampean niku tambah tuwa, tambah suwe, tambah akeh syukure. Insyaallah uripe sampean tambah kepenak, tambah kepenak, tambah kepenak, tambah tentrem, tambah tentrem, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bikek bahagia. Amin Allahumma. Tapi yang urip niki kok akeh ngersulane, urip niki ya tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah susah, tambah susah, tambah susah, tambah susah, tambah sengsoro, tambah sengsoro, tambah sengsoro. Mulai yang pengen uripe tentrem, bahagia, sing kathah syukure, pinten-pinten nikmat peparingi Allah dipun syukuri, nggih. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Wong sing dikei nikmat sithik kok ora gelem matur suwun, diparing ana nikmat akeh ya ora bakal iso matur suwun mergo rumangsa kurang mawon. Padahal sugih melarat niku asline padha. Ya ora padha. Wong sugih ambek melarat kok padha. Ya ora padha. Biasanya sing ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Maksudnya padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih ya tanggungane Gusti. Wong melarat ya tanggungane Gusti. Allah, bedane lek wong sugih iki jatahe wis diparingke, bagiane wis diparingke, wis digawa dhewe. Lah nek wong melarat jatahe durung diparingke, durung digawake, durung digawakno wonge, tapi isek digawake karo Gusti Allah. Rungokno to? Bedane nek wong sugih jatahe wis diparingke, wis digawa dhewe. Lah nek wong melarat jatahe durung diparingke, isek digawake. Saman seneng ndi digawake karo nggawa dhewe? Nggawa dhewe. Heeh, kuwi bedane wong pinter karo wong bodoh. Wong kuwi nek pinter senajan duwe apa-apa, wegah kon nggawa dhewe. Wani mbayari wong. Nyapo abot-abot. Tapi wong nek bodoh niku senengane gotang-gotong ngono. Ayo milih dadi wong sugih apa milih dadi wong melarat? Bodoh. Nek wong cerdas niku milih enteng, nyapo urip kok abot-abot. Bu. Wong sugih melarat iki padha karo ilat. Sugih melarat urusan donya padha karo ilat ketemu panganan. Ilate kapan sehat, ketemu panganan nopo wae enak, ilate sehat. Tapi ilat kok melentung sak beton. Sak enak-enake panganan yo kecut yo pahit. Lah wong iku yen atine sehat, ngalami urip model yo dos pundi mawon. Nggih enak, kepenak, tapi yen atine lara, ngalami urip model nopo mawon keliru kabeh. Paham karepmu, ora paham karepmu. Di bojo nenggu wanteng, alhamdulillah bojo ngene iki diwasi tok no ati wis adem. Di bojo nenggu elek, alhamdulillah cocok karo kebutuhanku. Aman ngene iki. Ora ana sing ganggu. Bojo neng kuru, alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Benawet lawamu alhamdulillah ora usah nganggo kasur wis empuk. Dadi tepak kabeh, ora ana sing ora tepak. Nggih? Nggih? Wis ngono wae. Urip yang anger atine ketata wis to, genah-genah, genah. Tapi urip niku kok ati ora ketata. Nampa apa wae kliru kabeh. Mula uang niku yang gerangsang, serakah, rumangsa kurang, mboten saged dados tiyang sae. Arep sae niku gagal, mboten sida sae. Mulane kula sampean ayo nrimo wong kabeh wis tatanane Gusti. Aja nganti ngersula, wong niku ngersula padha karo gak trimo nang tatanane Allah. Sing nomor telu, hasadun, drengki, sing marake wong gagal gak sida apik. Wong drengki uripe ra iso-iso tentrem. Halo. Soale dheweke yen ana wong liya ayem dheweke susah, yen ana wong liya susah dheweke malah ayem, ora iso ngetutke bungae wong. Kok ngrasake ngetutke bungae wong? Hoi. Wong niku yen kepengin dadi wong apik atine tentrem, karaktere wong mukmin, yen ana sedulure utawa kancane utawa tanggane bungah melu ngrasake seneng, yen ana sedulure kancane tanggane susah melu ngrasake prihatin. Lah wong hasud niku ra iso kon ngono kuwi. Wong nek tanggane kepenak dheweke malah sedih. Lek tanggane susah dheweke malah seneng. Mbah ra paham. Ana tangga tuku lemari iri, ana tangga tuku kulkas atine panas, ana tangga tuku tanah atine susah, ana tangga tuku kol atine merongkol. Ana tangga tuku piring murang-muring, ana tangga tuku gelas was-was, ana tangga tuku mangkok gondok. Ana tangga tuku gelang melang-melang, ana tangga tuku kalung bingung, ana tangga tuku ceret mencret. Sumpek. Lha piye wong tangga nyapa ae dilebokke ati yo. Mangkane terus susah. Ana tangga tuku sapi dilebokke ati beleng. Lah sapine yo nyundang-nyundang nang jero ati. Enggak yo lara atimu disundangi sungu sapi. Ana tangga tuku sepeda motor dilebokke ati beleng. Ah, sepedae dipanasi, atimu kobong karo kenal pot. Ana tangga bangun omah dilebokke ati beleng, ya wesine nyogrok-nyogrokno atimu. Mbah ora paham ya wis. Mula wong hasud niku adoh teko pitulunge Gusti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ora diarani sempurna iman seseorang di antara kalian, imannya tidak akan sempurna kalau tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Lek ana sedulure ayem melu ngrasake bunga, ana sedulure susah melu ngrasake prihatin. Kedae ngoten nggih. Makanya kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Bu, sama nangen-nangen. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sampai karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, lantas kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Mbah ra paham kok dijak omong model. Menen ngomongi wong gak pati cerdas yo angel kok. Jangan sampai karena kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan, lantas kita melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah kita dapatkan. Apalagi kita hanya sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai nikmatnya sendiri enggak dipikirkan, sehingga kita terus punya anggapan seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Nyawang bojone wong liya ketok bagus, bareng nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Kuwi sing marake atimu sumpek. Mulane balak-balik kula matur saestu kados ibu-ibu sonten iki jenengan nyawang kula ngeten iki, saestu kula suwun mpun ngantos gadah perasaan aneh-aneh. Kuatir mawon kula. Kuatir wonten sing gak ada perasaan bojoku kok ora bagus kaya kiai kuwi ngono. Mpun ngantos ngoten sumpek atimu. Bojo sampean mboten bagus kados kula. Soale wajah sampean nggih mboten ayu kados bojo kula. Ya enggak level lah. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada. Hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Sing pinterlah syukur, janjine Allah mesti ditambahi kanugrahan lan kenikmatanipun. Mugi-mugi wonten manfaate sing kula aturke. Mugi-mugi kula jenengan ditebihaken Allah. Wes kok kurang ae. Mun jenengan dereng sembahyang asar, mugi-mugi kula panjenengan direksa Allah, ditebihaken Allah saking tiga sifat yang membuat orang gagal gak sido apik, rupane kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Dengan diselamatkan dari tiga sifat ini, insya Allah kulon jenengan akan dibimbing dan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik,